بالله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد وانتفاق جكت فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita lanjutkan تأصيل في طلب العلم pada الأصل الثاني yaitu asas atau prinsip yang ke-8 dari 9 asas yang akan disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Beliau berkata pada Al-Aslu Tamin Maqamatun Nazari Fi Masailil Ilm, tempat-tempat An-Nazar yakni penelitian di dalam masalah-masalah ilmu. Jadi ada berapa hal yang perlu kita tempuh di dalam penelitian kita terhadap masalah-masalah ilmu dalam setiap ilmu. Nah, beliau berkata, "Kullu mas'alatin ilmiyatin yamurru an-nadharu fiha 'ala arba'ati maqamatin yasilu ba'daha talibul ilmi ila ma'rifatir rajih fil masail al-mukhtalaf fiha." Setiap masalah ilmiah yang akan dilewati oleh setiap talib, setiap para penuntut ilmu, maka mesti dia akan menempuh 4 perkara. Setiap masalah ilmiah yang ditinjau yang dibahas oleh setiap para penuntut ilmu, mesti dia harus melalui 4 tahapan. Nah, yang dengan 4 tahapan ini seseorang penuntut ilmu dapat mengetahui pendapat yang rajih, pendapat yang terkuat di dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Nah, wa hadhil maqamat hiya, tempat-tempat yang 4 ini adalah yang pertama subutud dalil. Nah, hendaklah seorang talib di dalam meneliti satu masalah, dia harus memastikan dulu dalil, subutud dalil, adanya dalil. Nah, adanya dalil di dalam permasalahan ilmiah tersebut. Kemudian yang kedua, sihhatul istidlal bidalil. Setelah dipastikan adanya dalil, maka harus dilihat apakah sudah benar pendalilannya, sisi pendalilannya dari dalil tersebut. Karena terkadang seseorang punya dalil tetapi salah pengambilan hukum dari dalil tersebut, yakni tidak sesuai apa yang diinginkan oleh dalil, tidak sesuai dengan apa yang dia tafsirkan, apa yang dia dari hadis tersebut, dari dalil tersebut. Dalil menginginkan yang lain, dia pun menafsirkannya dengan yang lain. Maka yang kedua harus memastikan sihhatul istidlal bidalil. Sudah benarkah pendalilan? Sudah benarkah pengeluaran hukum dari dalil tersebut? Nah, kemudian yang ketiga, al-maqamu tsalits as-salamatu minan nasikh, yaitu selamat dari an-nasikh. Kalau kita sudah memastikan adanya dalil, kemudian juga sudah benar pendalilannya, yang ketiga, apakah masih berlaku akan hal tersebut? Jangan sampai sudah ada yang menghapuskannya. Maka harus kita pastikan dia selamat dari sesuatu yang menghapusnya. Artinya, nah memang benar, ada dalil dan sisi pendalilannya sudah benar, tapi ternyata hukum itu sudah terhapus, sudah ada yang menghapusnya. Maka harus kita pastikan, yang ketiga, selamat dari hal yang menghapuskannya, selamat dari penghapus, atau yang disebut dengan an-nasikh. Apa itu? Nah, kemudian al-maqam ar-rabi, tempat yang terakhir, sisi yang terakhir yang ditempuh pada setiap thalibul ilm dalam penelitiannya terhadap masalah-masalah ilmiah, yaitu as-salamatu minal mu'arid. Juga harus selamat dari dalil yang lain yang menentangnya. Dalil yang lain yang bertentangan dengannya. Nah, artinya sudah benar tiga tahapan yang pertama. Dalil, istidlal, kemudian tidak ada yang menghapuskannya, tapi ternyata ada dalil yang bertentangan dengannya. Ada dalil yang bertentangan dengannya. Maka kita harus memastikannya. Kalau sudah selamat dari dalil-dalil yang bertentangan dengannya, berarti kita sudah menghasilkan satu hukum dengan empat tahapan yang telah kita tempuh di dalam penelitian tersebut. Nah, wa hadhihi al-maqamat tamurru biha ayya mas'alatin yatlubun nadhar wa tarjih fiha. Nah, maka inilah empat perkara, tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam setiap masalah yang diteliti, dalam setiap masalah yang kita kaji, yang kita teliti. Nah, maka mesti kita melalui empat tahapan ini, kemudian keluarlah hukum tarjih. Nah, keluarlah hukum yang terkuat setelah itu. Nah, masailul ilm katsiratun, walakin min ta'sil talibul ilmi an yura'i hadzal asl annahu idza nadhara fi kulli mas'alatin yura'i awwalan thubutat al-adilla fiha thumma yanzur thaniyan fi sihhati al-istidlal fiha thumma yanzur thalithan salamata hadhihi al-adilla min an-nafakh thumma yanzur rabi'an salamataha min al-mu'arid. Masalah-masalah ilmu itu banyak. Nah, tentunya masalah-masalah ilmu itu sangat banyak. Akan tetapi di antara hal yang prinsip yang harus dikokohkan oleh setiap para penuntut ilmu, yaitu hendaklah dia menjaga, memperhatikan prinsip yang kedelapan ini, yaitu dia harus menempuh empat perkara dalam segala penelitian ilmu yang dia lakukan. Yaitu hendaklah yang pertama harus dia mencari dalil, adakah dalil. Setelah dia mendapatkan dalil, hendaklah dia melihat bagaimana pendalilannya, istidlalnya yang benar, bagaimana yang dimaukan oleh dalil tersebut. Kemudian setelah dia memastikan yang kedua ini, bahwa dalil tersebut demikian keinginan arahnya, penafsirannya, maka dia beranjak kepada yang ketiga, apakah tidak ada yang menghapuskannya. Apa? Tidak ada yang menghapuskannya. Kalau ada yang menghapuskan, maka berarti tidak berlaku dalil tersebut. Yang berlaku adalah yang menghapus. Adapun yang dihapus sudah tidak berlaku lagi. Kemudian setelah itu yang keempat, hendaklah dia melihat dalil-dalil yang lain. Apakah ada yang bertentangan dengannya atau tidak ada. Nah, wa nadribu ala dzalika mitsalan. Kita memberikan permisalan. Nah, kita memberikan permisalan. Kata beliau, nawaqidul wudu katsira, misalnya dalam perkara-perkara yang membatalkan wudu itu banyak. Kita ambil satu contoh, yaitu mengenai muntah, masalah muntah. Orang yang melakukan muntah, ya, apakah batal wudunya atau tidak? Nah, maka datang seorang penuntut ilmu mencari dalil, meneliti dalil yang tahapan pertama. Dia mencari dalil tentang adakah dalil yang menunjukkan bahwa muntah itu membatalkan wudu. Nah, maka dia mencari. Kemudian setelah itu ternyata dia mendapatkannya. Ya. Dia mendapatkan, yaitu auradal alim hadis anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda. dia mendapatkan dalil, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermuntah kemudian beliau berwudu. Ya, ini dalil. Rasulullah muntah kemudian beliau melakukan apa? Wudu. Nah, ini sekarang dalil yang dipakai oleh penuntut ilmu tersebut bahwa muntah membatalkan wudu. Ini tahapan pertama, sudah ada dalil. Sekarang tahapan kedua, apa itu? Tahapan kedua, istidlalnya, benar tidaknya pendalilan hadis tersebut. Apa yang dimaukan oleh hadis tersebut? Apakah bermakna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu ketika muntah? Itu artinya membatalkan wudunya atau tidak? Atau tidak, atau yang lebih afdol adalah memperbaharui wudu setelah melakukan muntah. Ya, nah, ini harus dipastikan yang kedua ini. Sudah benar enggak sisi pendalilannya, penafsiran dari hadis tersebut? Ternyata setelah diteliti, dalam sisi yang kedua ini setelah diteliti bahwa hal fil hadis dilalatun wadihah ala anna wudu'a Rasul sallallahu alaihi wasallam kana min ajil qai. Ya, perlu dibahas. Apakah dalam hadis ini ada dalil yang jelas? Ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu karena sebab muntah itu, atau ada sebab yang lainnya? Ya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu karena sebab muntah atau ada sebab yang lainnya? Nah, berarti di sini dibahas istidlal dalil ini. Dibahas penafsiran dalil ini. Mulai dibahas tahapan yang kedua ini. Nah, ternyata la yujadu lil hadis dilalatan wadihatan ala anna wudu'a Rasul sallallahu alaihi wasallam kana min ajil qai. Limadha? Li'anna laysa fihi illa mujarrad al-fi'l. Wal fi'lul mujarrad 'inda al-ulama la yadullu 'ala al-wujub, innama yadullu 'ala al-istihbab. Ternyata tidak ada, tidak ditemukan dalil yang jelas, kata atau teks yang jelas dalam hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu karena sebab semata-mata karena sebab muntah. Atau tidak ada lafaz yang jelas di dalam hadis tersebut bahwasanya muntah itu membatalkan wudu. Ya. Tidak ada. Bahkan kenapa dikatakan tidak ada? Li'anna laysa fihi illa mujarrad al-fi'l. Karena dalam usul, kaidah usul fiqh menunjukkan bahwa semata-mata perbuatan itu, ya, semata-mata dengan perbuatan, yakni di sini perbuatan Rasulullah berwudu, ya. Beliau melakukan wudu. Setelah muntah, beliau berbuat, yaitu melakukan wudu. Nah, perbuatan wudunya Rasulullah ini tidak bisa dijadikan sebagai hukum bahwasanya muntah itu membatalkan wudu. Ya, atau bahwasanya setelah muntah wajib berwudu. Lah, karena kaidah usul yang ditetapkan oleh para ulama bahwa semata-mata fi'il, semata-mata perbuatan itu tidak menunjukkan wajibnya. Ya, semata-mata perbuatan tidak menunjukkan wajibnya untuk melakukan sesuatu itu. Nah, semata-mata Rasulullah berwudu setelah muntah tidak menunjukkan bahwa Rasulullah itu wajib berwudu. Tidak. Tetapi hanya paling tingginya dikatakan mujarrad al-fi'l itu yadullu 'ala al-istihbab. Dalam hal perbuatan seperti ini itu menunjukkan sunnah saja. Berarti di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu karena sebab muntah itu wudunya yang sunnah, mustahab. Artinya kalau beliau tidak berwudu maka tidak membatalkan wudu. Ya, bukan beliau berwudu untuk menjelaskan tentang batalnya wudu tersebut karena sebab muntah, tidak, tapi untuk menunjukkan sunnahnya. Nah, ini makna mujarrad al-fi'l. Nah, yang dimaksudkan oleh para ulama, wa ya'nuna bi al-fi'l al-mujarrad, al-fi'l alladhi ya'ti min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqa'u bayanan li mujmalin min ayatin aw haditsin akhar. Bahwa semata-mata perbuatan yang dimaksudkan oleh para ulama adalah perbuatan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk menjelaskan tentang sesuatu yang mujmal, yang global dari ayat, atau bukan untuk menjelaskan sesuatu yang mujmal dari hadis. Ya. Naam. Tidak demikian makna perbuatan Rasulullah, tetapi maknanya adalah untuk menunjukkan sunnahnya. Untuk menunjukkan apa? Sunnahnya. Berarti muntah bukan pembatal wudu, tetapi bagi yang muntah sunnah untuk berwudu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah. Ternyata pada tahapan yang kedua ini kita sudah berakhir. Ya, artinya tidak perlu kita masuk pada tahapan yang ketiga karena sudah tahapan yang kedua sudah kandas di sini, sudah berhenti, sudah bertentangan. Ternyata istidlalnya lain. Ya, pendalilannya berbeda dengan dalil tersebut yang kita inginkan, yang diinginkan oleh si pembahas tadi. Nah, maka selesai masalah. Taib, idzan naqul, kalau begitu kita katakan hadzal hadis ma'sihati dilalatihi ala naqdul wudu bi khurujil qayfihi nadhar wa wajhun nadhari anna al haditha lam yashtamil illa ala mujarrad fi'lin wa huwa la yadullu ala al wujub. Kesimpulannya kita katakan bahwa hadis ini, hadis tersebut benar dalilnya, sahih dalilnya, sahih hadisnya, sahih. Naam. Tetapi penunjukannya, ya, hukum yang diinginkannya bukanlah menunjukkan batalnya wudu. Ya, bukan menunjukkan batalnya wudu. Kenapa? Karena wudunya Rasulullah itu semata-mata perbuatan, murni perbuatan Rasulullah, dan dalam kaidah usul bahwa penjelasan perbuatan Rasulullah itu untuk menjelaskan sunnah, bukan menjelaskan apa? Wujud. Ya. Kecuali kalau dia menjelaskan wajibnya jelas, berarti wajib berwudu, berarti menunjukkan batal. Tapi ini menunjukkan sunnahnya, berarti tidak batal. Nah, طيب اذا طبق طالب العلم المقام الاول والمقام الثاني وانتهت المساله على هذه الصوره ولا يحتاج الى تطبيق المقام الثالث والرابع. Nah, setelah pembahas tadi menempuh tahap yang pertama dan yang kedua, ternyata berakhir pada tahapan yang kedua, maka berakhir pula masalah, tidak perlu lanjut pada tahapan yang ketiga dan keempat. Nah, sekarang kita ambil masalah lain, ya, yang menempuh empat tahapan ini. Nah, yang seorang talib menempuh empat tahapan, yaitu dalam masalah hadis yang lain juga dalam pembatal wudu, yaitu menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudu atau tidak? Ya, mulai seorang pembahas mencari dalil. Ternyata mendapatkan dalil. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, man massa farjahu falyatawadha. Barang siapa yang menyentuh farjinya, kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Nah, ini dalil yang menunjukkan, yang jadi ini dalil, ya, sudah jelas ada dalilnya. Secara zahir, secara singkat, dia menunjukkan batalnya wudu dengan menyentuh kemaluan. Jadi pembahasan kita adalah mencari tentang apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu atau tidak. Maka kita tempuh empat tahapan. Yang pertama mencari dalil. Setelah kita dapatkan dalil, yang kedua adalah kita melihat istidlalnya, sisi pendalilannya, sudah benar tidak pendalilannya ini. Nah, beliau menyatakan, naqul tibqal qa'idah bahasa fawajada anna hadzal hadis mukhtalafun fihi warrajihu annahu haditsun hasan fantaha min al-ashl al-awwal. Setelah kita bahas, ternyata hadis ini hadis sahih, sudah hadis hasan yang dipakai berhujjah, selesai. Kita ya'ti ila al-maqam ats-tsani, datang kepada tahapan yang kedua. Hal yasihul istidlalu bihi, apakah sudah benar pendalilannya? Naqul na'am. Kita katakan na'am. Al-istidlalu bihi sahih. Istidlalnya sudah benar, sudah sahih. Yaitu bahwa wudu menjadi batal dengan bimasil fardi, dengan menyentuh kemaluan. Sudah jelas sekarang tahapan yang kedua. Istidlalnya, pendalilannya, pengeluaran hukum dari dalil sudah benar. Sekarang yang ketiga, ba'da zalika ya'ti lil maqam tsalits. Setelah itu kita datang pada tahapan yang ketiga. Naam, pembahas ini tadi yang dzur fi salamati min nasikh. Dia melihat dalil, adakah yang menghapuskannya atau tidak? Berarti dia cari dalil yang menghapus. Huna fi hadzal hadis hatta ba'd ahli al-'ilm annahu mansukh. Ternyata dia mendapatkan kalamnya sebagian ulama bahwa dalil ini sudah dihapus hukumnya. Ada yang menghapuskannya. Yang menghapuskannya adalah hadis Talq radhiyallahu taala an, di mana dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an masil fardhi. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang menyentuh kemaluan. Faqal, hal huwa illa bid'atun minka? Tidaklah kemaluanmu itu kecuali bagian dari anggota badanmu. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang menyentuh kemaluan. Apakah batal wudu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hal huwa illa bid'atun minka. Tidaklah kemaluanmu itu adalah bagian dari anggota badanmu. Artinya, kalau dia bagian dari anggota badanmu, sekalipun engkau menyentuhnya, maka tidak membatalkan wudu. Ini makna jawaban dari Rasulullah SAW dalam hadis yang kedua ini. Yang di akhirnya, para ulama menjadikannya dalil ini sebagai penghapus dari dalil yang pertama tadi, yang menunjukkan menyentuh kemaluan itu adalah batal wudu. Baik. Kemudian berkata sebagian ulama, hadzal hadits mutaakhir wa dzaakal hadits mutaqaddim, fa yansakh al mutaqaddim bil mutaakhir. Nah. Atau fa yansakh bil al mutaqaddim bil mutaakhir. Sebagian ulama menyatakan hadis ini yang terakhir dia, yakni hadis yang kedua. Ya, yang tidak membatalkan wudu. Adapun hadis yang membatalkan wudu, menyentuh kemaluan itu hadis yang terdahulu. Tentunya yang terakhir menghapus yang terdahulu. Nah, yang terakhir datangnya menghapus yang terlebih dahulu datangnya. Nah, itu jelas tidak mungkin yang menghapus itu yang duluan menghapus yang terakhir, tidak mungkin. Yang menghapus itu selalu yang lebih terakhir waktunya. Ya, dia yang menghapus yang sudah terdahulu. Nah, idzan hadzal hadits tsani nasakh al hadits al awwal. Kesimpulannya bahwa hadis yang kedua menghapus hadis yang pertama. Selesai sekarang. Ya, tahapan yang ketiga. Wa tajidu ba'd al ulama yaqul ana la aslam al qawla bin nasakh li'anna al asla 'adam al nasakh, lakin hadzal hadits yu'arid al hadits al awwal. Nah, sekarang anggaplah, ya, ini tadi salah satu pendapat ulama. Setelah thalibul ilm ini tadi membahas pada tahapan yang ketiga, ternyata dia dapatkan ada ulama yang mengatakan hukum ini sudah terhapus dengan dalil ini. Ternyata dia dapati lagi kalam ulama yang lain, tidak, ini bukan dalil yang menghapus, ya, karena hukum asalnya di dalam usul, dalam kaidah usul itu, kalau masih bisa dikompromikan, jangan ada yang menghapus. Nah, ini kaidah, ya, mengamalkan kedua-duanya itu lebih bagus daripada menghilangkan salah satunya. Nah, sekarang kalau bab menghapus ini ada yang dibuang salah satunya, kan, yang terhapus ya dibuang. Nah, sementara kaidah usul semaksimal mungkin dalam tahapan-tahapan pembahasan ilmu, jangan langsung menempuh bab hapus-menghapus, jangan. Tapi upayakan dulu jam ittor turun, yakni mengkompromikannya. Kalau dua dalil yang ada ini bisa dikompromikan, maka dikompromikan. Jangan langsung menempuh apa? Tahapan hapus dan yang dihapus. Nah, ini kaidah ulama, yaitu i'mal alal wajhain, mengamalkan di atas dua sisi itu tadi, itu lebih afdal, lebih utama daripada ihmal, ya, min ihdaihima, daripada menghilangkan salah satu dari keduanya. Nah, ini kaidah, ya. Nah, sekarang ternyata pembahas ini tadi, thalibul ilm ini tadi, mendapatkan kalamnya ulama bahwa ini bukan bab hapus menghapus, tetapi masuk pada tahapan yang keempat. Jadi anggaplah tahapan yang ketiga dia tidak dapatkan dalil yang menghapus. Tahapan yang keempat ternyata yaitu mencari dalil yang lain yang bisa, yang dalilnya bertentangan. Ternyata dia dapatkan dalil lain yang bertentangan dengan dalil pembahasan. Nah, inilah dia dalil yang kedua yang bertentangan dengan dalil pembahasan. Nah, bahwasanya sabda Rasulullah, man massa farjahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwudu, ini bertentangan dengan dalil yang kedua tadi. Bukan menghapus, tapi bertentangan zahirnya. Yaitu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, aku menyentuh kemaluan, apakah membatalkan wudu? Rasulullah menjawab, hal huwa illa bid'atun mink. Nah, tidaklah kemaluan itu kecuali bagian dari anggota badan. Berarti ini bertentangan. Yang terakhir ini tidak batal. Ternyata yang sana mengatakan batal. Berarti bertentangan. Bertentangan. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Ya, bagaimana solusinya? Apa yang harus ditempuh oleh si al-bahis ini, si pembahas ini? Nah, tentunya yang pertama dikompromikan dulu. Dikompromikan terlebih dahulu. Kalau masih bisa dikompromikan, dikompromikan. Kalau sudah tidak bisa, maka sudah tidak ada jalan lain. Berarti ada yang menghapus, ada yang dihapus. Ada yang menghapus, ada yang dihapus. Nah, oleh karena itu di sini beliau menyatakan, fa yang silu atau yang kulu ilal maqamir rabi. Dia berpindah ke tahap yang keempat, yaitu as-salamatu minal mu'arid. Fa yaqulu hadzal hadis yu'aridu al-hadis al-awwal. Maka tahapan yang keempat ini ternyata dia dapati hadis yang kedua ini bertentangan dengan hadis yang pertama, menentang hadis yang pertama. Wa ana ajma' bainahuma fa aqul. Maka aku, kata penulis hafizahullah taala, mengumpulkan keduanya. Maka aku mengumpulkan keduanya, mengkompromikan keduanya, lalu aku katakan, barang siapa yang massa farjahu bisyahwatin, barang siapa yang menyentuh farjinya dengan syahwat, intaqadha wudhu'ahu amalan bihadisi man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya dengan sengaja syahwat, maka batal wudhu'nya dengan dalil man massa farjahu falyatawadda. Dengan dalil yang pertama, barang siapa yang menyentuh farjinya, maka hendaklah dia berwudu. Maksudnya menyentuh farjinya dengan syahwat, dengan sengaja dan disertai dengan syahwat, maka batal wudunya. Dalilnya ini. Kemudian waman massa farjahu mithla ayyi udwin min a'dha'ihi ay biduni syahwatin fa inna wudu'ahu la yantaqiyu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hal huwa illa bid'atun mink. Barang siapa yang menyentuh farjinya, ya, dengan anggota badannya yang mana saja yang menyentuhnya tanpa syahwat, maka wudunya tidak batal. Dalilnya adalah sabda Rasulullah yang kedua tadi, bahwa tidaklah kemaluanmu itu melainkan bagian dari anggota badannya. Ya. Nah, berarti apa? Terjadi kompromi, terjadi solusi pengkompromian dua dalil yang kelihatannya bertentangan, tapi masih bisa dipertemukan. Nah, baik, wa akharun wa minhum, dan para ulama yang lain di antara mereka Muhammad bin Yahya Az-Zuhli gurunya Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, ahmilu hadzal ahmilul hadits alawwal ala al-ihtibab la ala al-wujub biqarinatil hadits tsani wa ajma'u bainal haditsain bi hadhihi at-tariqah. Nah, ini pendapatnya Imam Muhammad bin Yahya Dzuhli, guru Imam Bukhari. Beliau menyatakan, aku membawa hadis yang pertama kepada sunnah. Maksudnya, barang siapa yang menyentuh fardinya, hendaklah dia berwudu, yakni disunnahkan baginya berwudu. Ya, bukan wajib baginya berwudu, bukan. Nah, mana dalilnya membawa hadis yang pertama kepada makna sunnah, sunnah berwudu, yaitu dengan hadis yang kedua. Dalilnya dengan hadis yang kedua, bahwasanya tidak membatalkan wudu karena dia adalah bagian dari anggota badan. Terus perintah Rasulullah untuk berwudu, maksudnya sunnah. Faliyatawadda, hendaklah dia berwudu, yakni disunnahkan baginya berwudu kalau dia menyentuh kemaluannya. Nah, ini juga adalah salah satu penafsiran dari sebagian ulama, yaitu Imam Muhammad bin Yahya Dzuhli rahimahullah ta'ala. Nah, ya, kemudian beliau menyatakan, wa ajma'u bainal haditsain bi hadhihi at-tariqah, dan aku mengkompromikan dua dalil ini dengan metode ini. Jadi Imam, guru Imam Bukhari Yahya Dzuhli, mengkompromikan dengan cara itu, bahwasanya dalil yang pertama menunjukkan sunnahnya berwudu, dalil yang kedua adalah menunjukkan tidak batalnya wudu dalam menyentuh ke kemaluan. Nah, wahada ikhtiar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini juga adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, masul farji la yanqudul wudu inna ma yastahabbu ma'al wudu jam'an bainal haditsain. Wa hadha qawlu Muhammad bin Yahya Dzuhli kama hakahu anhu al-Hakim fi ma'rifati ulumil hadits. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, menyentuh farji tidak membatalkan wudu, akan tetapi disunnahkan berwudu. Ya, sebagai pengkompromian di antara dua dalil tersebut, dua hadis tersebut. Ini pula yang diucapkan oleh Yahya Dzuhli di atas. Sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Ma'rifah Ulumul Hadis, yaitu pembahasan mustalah hadis. Nah, idzan hadhihi masail ilm. Kesimpulannya bahwa inilah masalah ilmu, masalah-masalah ilmu. Masalah apa saja di dalam ilmu ini, dalam ilmu syar'iyah, maka terapkanlah empat tahapan tadi. Empat tahap-tahapan tersebut. Nah, wal maqsudu bi hadzal asl anna tarka mura'ati hadhihi al maqamat 'inda an-nadhar fil masail al 'ilmiyah yuqi' talib al 'ilmi fi ma yusamma bi 'adami at-tahrir lil masail. Nah, maksudnya kita menyebutkan asal prinsip ini yang kedelapan ini, yaitu bahwa ketika seorang talib, penuntut ilmu, peneliti, meninggalkan tahapan-tahapan tersebut dalam masalah-masalah ilmiahnya, maka menyebabkan talibul ilm tersebut akan terjatuh kepada perkara yang apa diistilahkan dengan nama adamu tahrir lil masail, yaitu tidak memastikan, tidak mengokohkan masalah-masalah. Nah, tidak memastikan dan menguatkan dulu masalah-masalah tersebut, kemudian langsung menghukumi dengan cepat tanpa, karena sebab dia tidak menempuh tahapan-tahapan tersebut, sehingga selalu dia memahami masalah, menetapkan satu hukum itu belum matang. Nah, tidak matang karena dia tidak menempuh apa tahapan-tahapan yang disebutkan. Ini maksudnya dari al-asl yang kedelapan ini. Wa min muhimmati talib al-ilm an yas'a ila tahrir al-ilm alladhi ladayhi wa dhalika mumkin an tariq mura'at hadhihi al-maqamat 'inda an-nadhar fi kulli mas'alatin ta'addadat fiha al-aqwal wa tanawwa'a fiha al-istidlal. Di antara perkara yang penting bagi setiap penuntut ilmu, yaitu hendaklah dia berupaya untuk menguatkan setiap masalah dengan tahapan-tahapan, dengan dalil-dalilnya. Nah, ya, tentunya itu bisa dilakukan oleh setiap penuntut ilmu, bisa dilakukan yakni dalam hal mentahrir masalah, mengokohkan satu masalah, memantapkannya. Nah, itu bisa dilakukan dengan menempuh empat tahapan tersebut, ya, di dalam pembahasannya, dalam setiap masalah yang terdapat padanya beberapa pendapat, dalam setiap masalah terdapat padanya beberapa pendalilan, istidlal, beberapa sisi pendalilan, maka hendaklah dia menempuh tahapan-tahapan tadi. Wa yaqsud bin nazar fi thubut dalil an yanzur talib fi dalil hal huwa thabitun am la, dan maksud melihat tahapan yang pertama memastikan adanya dalil. Nah, inilah yang dimaksud dengan an-nazar fi thubut dalil. Nah, maksud daripada nazar meneliti tetapnya dalil, maksudnya memastikan apakah ada dalil atau tidak dalam setiap masalah yang dia bahas. Fa idza kana dalil ayatan qur'aniyah fal qur'an thabitun mutawatir la nadhara fihi min jihati thubutihi. Naam, la nadhar fihi min jihati thubutihi. Kalau dalilnya misalnya dari ayat Qur'an, maka Al-Qur'an itu jelas pasti kebenarannya dan mutawatir, tidak perlu lagi diteliti dari sisi adanya dalil atau tidak ada dalil. Jelas ada dalil, yaitu dari Al-Qur'an. Tinggal tahapan yang kedua, yaitu pendalilannya benar atau enggak. Demikian pula kalau dalilnya dari hadis, ya, hendaklah kita lihat dalil hadisnya tadi dari sisi derajatnya qabul wa rad, hadis sahih atau hadis dhaif, hadis yang diterima atau hadis yang ditolak. Ya, kalau dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis. Tapi kalau dalilnya dari Al-Qur'an, enggak perlu ada penelitian. Hadis sahih atau dhaif. Lah, Al-Qur'an semuanya sahih. Ya, adapun hadis ada yang dhaif. Nah, karena perkembangan ya, zaman demi zaman yang jelek, yang semakin jelek semakin banyak fitnah, maka semakin banyak orang-orang yang memalsukan hadis. Ya, sehingga timbullah adanya dalil hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Ya, di zamannya siapa ini? Mulai timbul penelitian hadis seperti ini di zamannya Muhammad bin Sirin, kibarut tabi'in, masuk pembesar tabi'in rahimahullahu taala. Nah, yang dalam ucapan yang sangat ma'ruf, kunna lan nas'alu anil sanad, anil isnad. Ya, dulu kami tidak pernah tanya-tanya tentang sanad. Ya, walamma waqa'atil fitnah sammulana rijalakum. Ketika mulai muncul fitnah, yakni khawarij dan selainnya, fitnah-fitnah mubtadi', maka baru kami meneliti. Setiap orang membawa hadis, kami tanyakan, sammulana rijalakum. Sebut rawi-rawinya siapa? Rijal-rijalnya siapa? Nah, mulai dari zaman ini, ya, dari zaman yang Imam Muhammad bin Sirin, mulailah dilakukan penelitian-penelitian hadis. Wa illa di zaman sahabat tidak ada yang bertanya dalil ini sahih atau dhaif. Ya, setiap sahabat yang membawa dalil ini thiqah, sahih. Tidak ada dalil hadis palsu. Ya, selama itu dibawa oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah terjadinya fitnah, ya, setelah habisnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jelas sudah banyak pemalsu-pemalsu hadis yang berani melakukan pemalsuan-pemalsuan, maka mulailah diperiksa. Muncullah hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif dengan yang tertolak dengan tingkatan-tingkatannya. Ada yang palsu, ada yang hadis yang matruk, ada yang mungkar. Nah, dan segala jenis-jenis hadis dhaif. Ya. Nah, maka kalau dalilnya dari hadis, tentu kita harus meneliti sahih atau dhaif, makbul atau mardud. Wa idza kana dalil huwa al-ijma', kalau dalilnya dari ijma', maka perlu dilihat pembenaran ijma' itu dari mana. Ya, karena boleh jadi orang menyebut-nyebut ijma', ternyata tidak benar ijma'nya. Tidak ada ulama yang menukil, yang menyebutkan bahwa itu ijma'. Maka kalau kita lihat sesuatu dalil, oh ijma', bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi ijma', kita harus memastikan benarkah ijma' ini atau tidak. Yaitu dari kalamnya ulama. Kalau setelah kita meneliti, para ulama mengatakan ini benar bahwa ijma', maka kita mengatakan ini ijma', dan ini sah menjadi dalil. Nah, muidakana qiyasan, kemudian kalau dalilnya bukan juga ijma', tapi qiyas, maka kita harus lihat sebagaimana pada asal yang telah berlalu, yaitu qiyasnya sahih atau dhaif, qiyasnya benar atau salah. Nah, kalau qiyasnya benar, maka dijadikan sebagai dalil, sebagai sandara. Nah, untuk memastikan kias itu benar atau salah, dilihat syarat-syarat kias yang sudah kita jelaskan dari Syekh Imam Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Nah, ada mujmalu ma yuqsadu bi tsubutid dalil. Inilah secara global apa yang dimaksud dengan pastinya dalil. Naam, wa tahta hadhil jumla tafasilu katsirah. Dan dalam ketentuan ini di sana ada lagi perincian-perincian yang banyak. Ada lagi rincian-rincian yang banyak. Naam. Kemudian yang kedua, wa yuqsadu bin nadhar fi sihhatil istidlal. Maksud daripada meneliti tentang istidlal, yakni marhalah yang kedua, maksudnya adalah hendaklah seseorang melihat apakah dalil itu sesuai dengan kenyataannya, dakwanya, pengakuannya, atau ternyata dalil tersebut tidak sesuai apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Beda antara dalil dengan istidlalnya, berbeda. Nah, ini maksudnya, harus dilihat. Jam berapa? 8. Nah, kalau kita selesaikan insyaallah, tinggal beberapa baris. Kesimpulannya bahwa demikian yang kedua, tahapan yang kedua hendaklah dipastikan apakah benar istidlalnya atau salah, sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga juga selamat dari nasikh. Maksudnya kita mencari dalil yang benar. Nah, bahwa dalil ini sudah pastikah masih berlaku atau sudah ada yang menghapusnya? Ya, sudah ada yang menghapusnya. Kalau ada dalil yang menghapus, kita harus lihat benarkah dalil ini penghapus. Artinya kita harus tinjau dari sisi waktunya. Ya, kalau dia lebih terakhir jelas bisa menghapus. Tapi kalau lebih dulu jelas tidak bisa menghapus, tidak mungkin, karena waktunya dia lebih dulu. Nah, maka demikian yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, yaitu selamat dari mu'arid yang dalil yang bertentangan dengan dalil yang lain. Maksudnya Allah yakuna dalil qad jaa'a ma yukhalifuhu. Maksudnya tidak ada dalil lain yang menyelisihinya. Kita harus memastikan bahwa tidak ada dalil lain yang menyelisihinya. Naam. Wa ba'da hadhihi al-maqamat yaslam lahu al-qaul ar-rajih. Setelah menempuh tahapan-tahapan ini, maka seorang thalibul ilm akan selamat. Nah, kemudian menetapkan pendapat yang kuat, pendapat yang terkuat. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya pada asal yang ke-9. Subhanakallahumma wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.